Bismillah. Qala wafaqahullah ta'ala al-madkhalul awwalu haddul bid'ah wa fihi samanu masaila. Al-ula ma'nal bid'ah fil lughah. Al-thaniya ma'nal bid'ah fil syara'. Al-thalitha muwazanatun bainal ma'nal lughawi wal ma'nal syara'i. Al-rabi'ah al-alaqatu bainal ibtida' wal ihdas. Al-khamisah al-alaqatu bainal bid'ah wal sunnah. Al-sadisah al-alaqatu bainal bid'ah wal ma'siyah. Al-sabi'ah al-alaqatu bainal bid'ah wal maslahatil mursalah. Al-thaminah khasa'isul bid'ah. Qala wafaqahullah ta'ala al-mas'alatul ula ma'nal bid'ah fil lughah. تأتي مادة بدع في اللغة على معنيين أحدهما الشيء المخترع على غير مثال سابق ومنه قوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل وجاء على هذا المعنى قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة وقول غيره من الأئمة كقول الشافعي البدعة بدعتان bid'atun mahmudah wa bid'atun mazmumah fama wafaqa sunnata fahuwa mahmud wama khalafa sunnah fahuwa mazmum. Qala Ibn Rajab wa amma ma waqa'a fi kalami salafi min istihsani ba'dil bid'a fa innama dhalika fil bid'il lughawiyyah la syar'iyyah. فمن ذلك قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد وخرج ورآهم يصلون كذلك فقال نعمة البدعة هذه. والمعنى الثاني التعب والكلال يقال أبدعت الإبل إذا بركت في الطريق من هزال أو داء أو كلال ومنه قول الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أبدع بي فاحملني فقال ما عندي فقال رجل يا رسول الله أنا أدله على من يحمله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وهذا المعنى يرجع إلى المعنى الأول لأن معنى أبدعة الإبل بدأ بها التعب بعد أن لم يكن بها. Ini adalah al-madkhalul awal. Madkhal itu dari kata dakhala yang khulu, masuknya. Maksudnya adalah tempat masuk. Ya, kayak rumah itu dari luar pintu utama. Nah, tempat masuk yang pertama itu itulah namanya madkhal. Jelas. Jadi ibarat pendahuluan ya, dalam suatu bahasa ya. Al-madkhalul awal, pendahuluan yang pertama. Nah, sebelum sampai kepada inti pembahasan. Inti pembahasan sesuai judul tentang kaidah apa? Bidah atau ma'rifatil bidah. Nah, sebelum masuk kepada inti pembahasan, ada pendahuluan yang harus kamu lewati. Pendahuluan yang pertama adalah tentang haddul bid'ah, batas, definisi daripada bid'ah. Untuk apa itu? Untuk bisa mengetahui pertanyaannya. Kalau kamu ingin memahami suatu pembahasan, maka kamu harus ngerti batasannya. Nah, kalau kamu nggak ngerti batasannya, ya maka sulit kamu memahami masalah tadi. Nah, kadang kamu terapkan kaidah itu padahal bukan di tempatnya. Paham? kayak ilmu nahwu ya misalkan, isinya kan kaidah-kaidah ya. Kalau kamu enggak tahu definisi ilmu nahwu, maka kamu salah dalam menerapkan kaidah. Jelas. Nah, maka kamu harus ngerti definisi ilmu, batasan ilmu nahwu yang mana. Dia hanya membahas keadaan akhir kalimat. Kaidah-kaidah yang ada itu untuk membahas itu. Dan dia membahas lafaz, bukan makna. Nah, kalau kamu enggak ngerti definisi nahwu, batasan ilmu nahwu, maka kamu bisa salah dalam menerapkan kaidah. Ya, yang harusnya di akhir kalimat kamu terapkan di tengah atau di awal kalimat. Ya enggak nyambung. Jelas? Baik. Seperti itu maksudnya ya. Maka perlu dalam banyak urusan, dalam banyak masalah, pahami dulu bang hadnya, batasannya, kenali dulu hakikatnya itu apa ya, baru kamu apa bisa ngerti. Nah, dalam pendahuluan yang pertama ini fihi sama numasail, ada 8 masalah. Al-ula makna bid'ah fil lughah, apa makna bid'ah dalam bahasa Arab. Yang kedua, makna bid'ah fi syar', apa makna bid'ah dalam syariat. Itu beda ya. Dalam pemahaman bahasa ya, beda pemahamannya dengan pengertian syariat. Ya gini deh. Ketika orang tidak bisa membedakan ini, nanti ada ulama mengucapkan kata apa? Bid'ah, tapi dia enggak bisa menempatkan ini di bahasa apa ini? Lughah apa syar'. Nah, banyak orang yang enggak bisa membedakan karena enggak tahu apa hakikatnya. Ini enggak bisa menempatkan pada tempatnya. Jadi kalau kamu ngerti hakikatnya, ya tahu bedanya, maka setiap ucapan bisa kamu apa? Dudukkan pada tempatnya masing-masing. Yang ketiga adalah muwazanatun bainal ma'nal lughawi wal ma'na syar'i. Nanti ada perbandingan antara bid'ah menurut bahasa dengan bid'ah menurut syariat. Itu kesamaannya di mana, perbedaannya di mana, gitu ya. Kemudian yang keempat, al-alaqah bainal ibtida' wal ihdath. Kaitannya antara ibtida' dengan ihdath itu apa? Yang kelima, al-alaqah bainal bid'ah wa sunnah. Yang keenam, al-alaqah bainal bid'ah wal ma'siyah. Yang ketujuh, al-alaqah bainal bid'ah wal maslahatil mursalah. Semua itu perlu tamyiz. Nah, bid'ah dengan sunnah itu di mana sih bedanya? Bid'ah dengan maksiat itu di mana bedanya? Apa hubungan dua istilah itu? Bid'ah dengan maslahatil mursalah itu apa bedanya? Ya, apa hubungannya? Yang ke-8 adalah khasaisul bid'ah. Apa yang menjadi ciri khas daripada apa? Bid'ah. Baik. Mulai dari masalah yang pertama. Qala faqallah al-mas'alatul ula. Makna al-bid'ati fil lughah. Makna bid'ah dalam bahasa Arab. Kalau pengen tahu rujukan dalam bahasa, dikasih di bawahnya dia. Undur an-nihaya fi gharibil hadis wal athar. Bisa kamu lihat kitab an-nihaya dalam gharibil hadis wal athar. Itu Ibnu Athir rahimahullah ya. Juga bisa lihat Mukhtarus Sihah. Ya. Itu Abu Bakar Ar-Razi. Juga bisa lihat Al-Misbahul Munir. Ya, Al-Fayyumi. Juga bisa lihat Al-Iqtisam karya siapa? Asy-Syafi'i rahimahullah. Itu beberapa rujukan yang bisa kamu kembali ke sana kalau ingin mengenal apa itu bid'ah menurut bahasa. Dikatakan di sini ta'ti maddatu ba'dal ain. Maddah, maddah itu maksudnya materi ya. Ba'dal ain itu datang fil lughah dalam bahasa ala maknayain, atas dua makna. Ini kalau kamu kumpulkan ya, semua kata dalam bahasa Arab yang huruf asalnya adalah ba'dal ain, kamu kumpulkan semua kata yang fa kalimatnya ba, ain kalimatnya dal, lam kalimatnya ain, nanti kamu bisa apa? Menyimpulkan semua kata itu terkumpul pada dua makna. Gimana maksudnya? Paham? Apa yang pertama? Ahaduhuma asy-syai'ul mukhtara'u 'ala ghairi mithalin sabiqin. Sesuatu yang baru ya, yang dibuat, yang muncul ya, tanpa contoh sebelumnya. Ada sesuatu itu baru muncul ya, baru dibuat. Sebelumnya enggak ada yang semisal ini. Nah, itu makna daripada ba dal ain. Contohnya dalam kalimat wa minhu qawlu ta'ala. Firman Allah Ta'ala Al-Ahqaf ayat 9. Qul, katakan wahai Nabi, ma kuntu bid'an minar rusul. Aku ini bukanlah bid'an minar rusul. Ya, maksudnya aku ini bukan yang baru. Paham? Yang tidak ada sebelumku dari para rasul. Artinya sebelumku sudah ada para rasul Allah. Jelas? Nah, mengapa aku diingkari sementara kalian mengakui rasul Allah yang sebelumnya? Khususnya siapa? Ibrahim alaihissalam ya. Yahudi mengakui Ibrahim alaihissalam. Nasrani mengakui Ibrahim alaihissalam. Orang-orang musyrikin Arab mengakui Ibrahim alaihissalam. Bahkan mereka menisbatkan dirinya apa? Pengikut Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian muncul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok diingkari? Padahal ajarannya apa? Sama. Ya, prinsip dasarnya apa? Sama. Membawa bukti mukjizat dari Allah Ta'ala sebagai apa? Pembuktian bahwa beliau adalah termasuk daripada Rasulullah yang diutus. Terus apa alasannya mengingkari? Makum tebin amin rasul. Aku bukanlah yang baru muncul dari para roh, sebelumku sudah ada. Kalian bisa bandingkan bagaimana diriku dengan para rasul yang lain, ajaranku dengan ajaran rasul yang sebelumnya. Mana yang membuat murah, mana yang membuat apa? Punya alasan tidak beriman. Jelas, itu cara yang logisnya. Nah, untuk menyadarkan manusia bahwa beliau adalah utusan Allah yang hak. Wajah ala hadal makna, dan datang atas makna ini menurut bahasa yang pertama ini ya, qaulu Umar, kataan Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan ni'matil bid'atu, sebaik-baik bid'ah ya. Nah, ini sering dipakai orang-orang ya. Lihat nih, katanya kamu salafi ya, selalu kembali kepada ajaran sahabat, manhaj sahabat. Ini sahabat mengatakan sebaik-baik bid'ah. Berarti ada bid'ah yang baik. Wah, pokoknya kayak dia merasa di atas angin lah. Sabar mah. Ya. Itu bid'ah dalam pengertian bahasa. Ya, pahami dulu ya, konteksnya apa yang dibahas di sini. Nah, sesuatu yang ada contohnya di zaman Nabi SAW, pelaksanaan sholat tarawih secara berjamaah dengan satu imam, itu perkara yang dipraktikkan di zaman Nabi SAW. Dan cuma berjalan beberapa malam kemudian Nabi apa? tidak melanjutkannya lagi dengan alasan apa? Khawatir menjadi kewajiban yang memberatkan umat beliau, yang membuat mereka tidak akan sanggup menjaganya. Itu alasannya. Karena memang masa itu apa? Masa turunnya wahyu. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, ganti masanya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau memang orangnya apa? Tidak ingin merubah apa yang sudah ada di zaman Nabi. Paham? Sehingga tidak menghidupkan itu. Karena kebijakannya. Paham? Kemudian ganti masa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Beliau memandang apa? Alangkah baiknya dikembalikan sunnah yang apa? Sempat ditinggalkan oleh Nabi SAW karena suatu alasan yang saat ini illah alasan itu sudah tidak ada. Kaidah mengatakan apa? Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adam. Hukum itu berputar bersama illahnya, bersama alasannya, ada dan tidaknya. Kalau alasannya ada, hukumnya ada. Kalau alasannya sudah tidak ada, hukum tidak ada. Nabi SAW tidak melanjutkan sholat tarawih berjamaah dengan satu imam di masjid, alasannya adalah khawatir akan turun wahyu yang mewajibkan dan memberatkan umat. Alasan itu sudah tidak ada lagi setelah Nabi SAW meninggal, karena wahyu sudah jelas, sehingga mungkin untuk dihidupkan lagi jelas tanpa merubah hukumnya bahwa dia tetap sunnah, bukan satu kewajiban. Nah, ketika dihidupkan lagi apa yang pernah dihidupkan di zaman Nabi SAW, disitulah Umar mengatakan ni'matil bid'atu hadihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Bid'ah dalam pengertian apa itu? Suasa sesuatu yang baru muncul tanpa ada contoh sebelumnya dalam pengertian yang lebih luas gitu ya. Nanti tayyib asar Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Wa qawlu ghairihi min al-a'immah, termasuk dalam makna ini adalah perkataan para a'immah yang lainnya. Contohnya taqawli Syafi'i rahimahullah. Ini juga perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ini sering didengungkan oleh orang-orang yang apa? Tidak menerima orang yang mengatakan semua bid'ah itu sesat. Ini Imam Syafi'i, kamu lebih pintar mana dari Imam Syafi'i? Ya. Beliau mengatakan al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua macam. Bid'atun mahmudatun wa bid'atun madmumah. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Ini sahih jelas nih Imam Syafi'i. Kamu pintar mana sih Imam Syafi'i? Nah, urai. Kemudian beliau mengatakan fama wafaqa sunnata fahuwa mahmudun, maka apa saja yang mencocoki sunnah itulah yang terpuji. Wa ma khalafa sunnah fahuwa madmum, dan apa saja yang menyelisih sunnah itulah yang tercela. Cuma bagian ini dikat ya kan, sering kalinya mereka hanya menyebutkan penggalan yang pertamanya saja, setelah itu dipahami sendiri. Bid'ah ada dua, bid'ah mahmud dan bid'ah titik. Padahal ada lanjutannya mas. Coba sambil amanah sedikit lah. Lanjutannya apa perkataan Imam Syafi'i? Beliau mengatakan yang mencocoki sunnah itu yang terpuji, yang menjadi sunnah itu yang terjelaskan. Amalumnya mana? Amalumnya mana? Yang mencocoki sunnah menjadi sunnah. Coba. Begitu ya. Makanya memahami kalam ulama itu harus apa? Utuh. Jangan sepotong. Ya, kemudian kamu pahami sendiri. Tayyib, berkata Imam Syafi'i rahimahullah ada di kitab Hilyatul Awliya'nya Abu Nu'aim rahimahullah. Ini contoh penggunaan kata ba'dal ain, yaitu bid'ah, baik dalam Al-Quran, dalam asar ya, sahabat, maupun dalam apa? Asar dari para a'im. Ini contohnya. Kalau kamu ingin lebih yakin lagi, bukan saya yang buat kesimpulan. Nih, siapa? Ibnu Rajab rahimahullah. Kamu ngerti Ibnu Rajab? Imam itu. Al-Hafidh. Beliau mengatakan, wa amma ma waqa'a fi kalami salafi min istihsani ba'dil bid'i fa innama dhalika fil bid'i lughawiyyah la syar'iyyah. Dan adapun apa yang ada dalam kalam salaf dari anggapan baik terhadap sebagian bid'ah, maka itu hanyalah dalam bid'ah menurut bahasa, bukan menurut syariah. Bukan saya lah yang buat kesimpulan. Itu imam besar di zamannya, yang diakui oleh orang madhabnya maupun yang di luar madhabnya. Ya. Orang madhabnya ini kalangan Hanabila, diakui oleh imam besar ya. Yang di luar madhabnya seperti Ibnu Hajar itu madhab Syafi'i, mengakui kualitas ilmunya Ibnu Rajab rahimahullah. Nah, beliau mengatakan begini, bahwa kalau kamu dapat ya asar salaf yang lafadznya itu menganggap ada sebagian bid'ah yang baik, yang terpuji, maksudnya itu dalam pengertian bahasa, bukan dalam pengertian syariat, maka pandailah kamu dalam mendudukkan kalam para imam tadi sesuai tempatnya. Jangan salah penempatan. Amin dalik. Nah, di antara contohnya, ini lebih tegas lagi ya. Langsung dikasih contohnya oleh beliau. Qaulu Umar, perkataan Umar radhiyallahu anhu, lamma jama'an nasa fi qiyam Ramadan ala imamin wahid fil masjid. Ketika beliau mengumpulkan orang-orang untuk melaksanakan qiyam Ramadan, salat tarawih, ya, dengan satu imam di masjid. Setelah berjalan, wa kharaja, beliau keluar, beliau tidak ikut salat. Nah, wara'ahu, dan beliau lihat mereka yusalluna kadzalik, salat demikian di masjid jamaah dengan satu imam. Di situlah beliau mengatakan ni'matin bid'atu hadi, sebaik-baik bid'ah lain. Paham? Bid'ah dalam pengertian bahasa ya, sesuatu yang dibuat, yang muncul tidak ada contoh sebelumnya, di khilafah sebelumnya maksudnya ya, di zamannya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Walaupun di zaman Nabi SAW ada. Nah, kemudian beliau hentikan karena suatu alasan. Nah, sehingga seakan-akan sudah menjadi apa? Sesuatu yang tidak ada. Itu maksudnya. Kemudian dihidupkan lagi. Ini bid'ah dalam pengertian bahasa. Nah, tayyib. Ini kalam Ibnu Rajab ada di kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Paham sampai sini? Tayyib. Wal makna tsani, makna yang kedua daripada materi ba'dal ain dalam bahasa Arab adalah at-ta'abu wal kalal. Ta'ab, lelah, dan kalal, ini jenuh, capek gitu ya, payah. Yuqal, dikatakan kalau dalam bahasa Arab dia abda'atil ibilu. Ibil itu jenis yang jamak, sehingga makanya tak tanis. Abda'atil ibilu, onta-onta itu abda'at. Maksudnya abda'at itu apa? Iza barokat, ketika onta itu apa? Duduk gitu ya. Paham? Fitarik, dalam perjalanan. Dia jalan. Terus lama-lama apa? Gitu ya. Nah, itu namanya abda'atil ibilu. Kenapa itu? Min hazalin. Ya karena hazal, hazal itu maksudnya kurus. Enggak punya tenaga power yang apa? Cukup gini ya. Audain atau ada punya penyakit sehingga dia susah bangkit lagi. Aukalal atau karena memang payah. Payah. Karena lihat orang yang payah itu. Kalau kamu ambil air, kamu siram, kamu minum dia. Naik lagi. Nah panas ini. Nah, macam. Ah, ini contoh dalam bahasa. Wa minhu termasuk dari makna yang kedua ini adalah qaulur rajulin dari jaa ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan seorang lelaki yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Kemudian lelaki itu berkata, "Inni ubdi abi fahmilni." Ah, maksudnya apa? Ubdi abi ini aku kepayahan Nabi. Nah, enggak mampu untuk apa? Melakukan perjalanan. Fahmilni. Ini bawalah aku naik kendaraan yang ada, tumpangannya ada. Ya misalnya nyari tumpangan ya. Ada enggak tumpangan? Ya, nulang saya. Akal. Maka Nabi sabda, "Ma indi, saya enggak punya tumpangan." Nah, artinya kendaraan yang bisa dipakai enggak ada full semua ini. Faqala rajul, maka ada lelaki lain berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ana adullu ala man yahmil." Saya akan tunjukkan kepada dia siapa orang yang bisa apa? Membawa dia ya untuk menumpang di kendaraan dia. Faqala Rasulullah sallallahu maka Rasulullah sallallahu bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili." Siapa orang yang menunjukkan pada sebuah kebaikan, maka dia mendapat semisal pahala orang yang berbuat baik. Maksudnya kalau nanti dibawa kepada orang tadi ya, terus bulan nih dia enggak punya kendaraan, bisa enggak numpang di kendaraanmu? Oh, bisa. Maka bulan yang numpangi dia itu dapat pahala enggak? Pahala. Nah, dia yang ngantri nih dapat pahala enggak? Pahala sama. Begitu. Paham? Nah, kamu taunya hadisnya saja kan? Enggak tahu ceritanya kan? Itulah pentingnya baca hadis itu biar tahu ceritanya kayak gitu. Nah, hadis itu muslim. Wa hadzal makna, makna yang kedua ini lelah payah gitu ya. Itu sebetulnya yarji'u ilal makna al-awwal, kembali kepada makna yang pertama. Sesuatu yang muncul tanpa ada contoh sebelumnya. Li'anna makna abda'atil ibil, karena makna abda'atil ibil tadi itu artinya bada'a bihat ta'abu, ya, kepayahan itu mulai muncul yang sebelumnya tidak ada. Ba'da alam yakun bihat, yang sebelumnya apa? Unta-unta itu apa? Tidak kepayahan. Berarti kan sebenarnya kembalinya kepada yang pertama, sesuatu yang muncul yang belum ada sebelumnya, yaitu payahnya itu, lelahnya itu. Jelas. Sehingga yang lebih dimasyhurkan adalah makna yang pertama. Wallahu a'lam bissawab. Jadi paham? Nah, insyaallah itu dulu ya. Insyaallah makna bid'ah menurut syariat kita akan membaca di lain kesempatan. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, yang sering kita dengar itu kan istilah bid'ah hasanah sebenarnya, bukan bid'ah mahmudah. Siapa sih yang istilah bid'ah hasanah? Ya hikayat aja, hikayat. Kadang orang membahasakannya dengan kata lain, tapi maksudnya ya. Maksudnya. Tapi nanti ada juga ungkapan-ungkapan ulama yang lain. Cuma ini kan dari asal salaf ya. Ada yang membagi bid'ah itu lima sesuai dengan hukum taklifi. bid'ah yang wajib, bid'ah yang sunnah, bid'ah yang mubah, bid'ah yang makruh, bid'ah yang haram. Itu juga maksudnya menurut bahasa ini. Jelas. Nah, ucapan-ucapan seperti ini banyak membuat orang salah fokus gitu. Nah, oleh karena itu banyak ulama menyarankan sebetulnya ini enggak perlu. Karena buktinya efeknya apa? Membingungkan orang gitu. Belum lagi kalau ada pengikut hawa nafsu yang kemudian apa? Memelintirnya ucapan ulama yang tempatnya harusnya di sana dia bawa kemana-mana. Ini juga menjadi apa? Membuka kerjaan orang-orang model gini yang enggak bertanggung jawab ini. Nah, bang yang jahil malah enggak bingung. Kayaknya ada dua versi ini gitu kan. Padahal sebenarnya enggak ada dua versi gitu ya. Yang pengikut al-ahwa begini. Ini badan bahan dia untuk apa? Bikin kacau. Dan makanya ulama katakan sebetulnya enggak perlu ini. Keliru lah, salah ini. Nah, dia sesuatu yang sudah terjadi gimana lagi? Tugas kita adalah menerus mendudukkan semua pada tempatnya. Ya, yang mengerti alhamdulillah, yang enggak ngerti ya sudah doa. Semoga suatu waktu dia terbuka. Nah, untuk bisa memahami kayak gini saja, terus kayak gini tuh apakah seorang harus belajar dulu ilmu usul fikih atau gimana sih? Karena istilah-istilahnya. Ya tentunya kalau dia mau pelajaran yang tahsil ya, tahsis ya, harus dari dasarnya. Nah, sebelumnya dia belajar nahu dulu, nah sorab dulu, belajar basalah dulu ya kan. Jadi kalau ingin yang sifatnya apa, kesimpulan-kesimpulan gitu ya bisa aja. Maka apa yang mungkin bisa diambil, ambil. Apa yang waduh kok saya belum bisa sampai ke sana, ya sudah gak usah maksa. Ya, kalau pengen mengambil semuanya keseluruhannya ya memang harus apa, membangun dari dasarnya, dari bahasanya ya, kaidah bahasanya paham? Dari belajar usul, koin, semua dia istilah-istilah ulama itu kalau ingin membangunnya betul-betul apa sempurna gitu. Jadi kalau gak memungkinkan hal itu ya ambil apa yang bisa ditangkap ya kan. Kayak tadi kan ada hal-hal yang mungkin bisa ditangkap, tangkap aja. Nah. Aman. Tapi tadi lupa. Ya, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim.